itu jelek. Apabila kamu hentikan cinta sehingga panca indera menjadi buta, janganlah banyak kau buta itu jelek. Bahkan mungkin buta itu jadi baik. Berapa banyak yang manusia buta tetapi berhasil di dalam karyanya. Jangan lo membesarkan karya itu baik kalau kau berkarya untuk kejahatan sehingga manusia banyak dirugikan. Janganlah banyak kau buta itu jelek. Bahkan mungkin rugi itu jadi baik. Apabila kerugian itu datang tidak membuatmu sampai mati karena bunuh diri. Apabila suara yang sumbang itu keluarnya dari cerobong pabrik, jangan lo menyangka pabrik itu baik. Bahkan mungkin saja pabrik itu jelek. Jika asap pabrik polusi beracun, janganlah menyangka racun itu jelek. Bahkan mungkin saja racun itu baik. Apabila racun itu digunakan untuk melawan racun kembali. Sehingga panca indera menjadi buta. Jangan lo kamu menyangka cinta itu baik. Bisa jadi mungkin dia jelek. Yang jelek.